sekarang aku udah mutusin. Aku gak akan milih siapa-siapa. Kayaknya aku lebih baik sendiri sekarang. Dan aku juga gak mau sakit lagi. Terjadi dengan hatiku, ku masih di sini menunggu pagi, seakan letih tak menggangguku, ku masih terjaga. Sama aku. Aku gak akan milih siapa-siapa.